Mitra Bisnis, Kwik Kiyanggi memaparkan, sistem welfare state tidak hanya tepat bagi negara kecil dengan luas wilayah terbatas. Menurutnya, negara federal dengan wilayah luas seperti Amerika Serikat, pemerintahnya juga menjalankan beberapa aturan yang dijalankan oleh negara-negara bersistem welfare state murni. Antara lain, sistem kesehatan dan pengobatan publik yang dijamin oleh pemerintah. Dan untuk memperbandingkan penerapan sistem welfare state antara Amerika dan negara-negara Eropa khususnya di wilayah Skandinavia, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Nah, Pak Kwik, seperti apa perbandingan itu? Ya, beda jauh dibandingkan dengan Eropa, bedanya relatif mencolok. Tapi kalau Amerika dibandingkan dengan sini, ya beda jauh. Lantas, seperti apa pula perbandingan antara sistem welfare state dengan sistem sosialis? Nah, gini, sosialis itu, kata sosialis itu punya arti macam-macam. Nah, sosialis itu kadang-kadang diartikan Marxis, komunis. Nah, artinya apa? Artinya tidak boleh ada satu manusia pun yang memiliki modal. Jadi orang tidak boleh punya modal, tidak boleh berusaha, tidak boleh mencari laba. Setiap warga negara harus pegawai negeri. Itu sistem komunis kan, yang dipraktekkan di Rusia, negara Eropa Timur, dan Tiongkok. Itu jangka waktu yang lama dulu itu. Nah ini kalau sosialis diartikan seperti welfare state, artinya sosialis diartikan boleh. Orang boleh memiliki modal, boleh berusaha, tapi pemerintah juga boleh apapun juga yang dianggap perlu. Asal tidak menasionalisasi, tidak sewenang-wenang, tidak menyita-nyita, tidak. Tetapi pemerintah boleh membuat BUMN sesuka-sukanya asal dianggap perlu. BUMN-nya boleh dibikin merugi, boleh dibikin untung. BUMN-nya boleh menyaingi perusahaan swasta kalau ada perusahaan swasta yang mulai monopolistis dan kurang ajar gitu. Nah ini orang-orang menyebut itu sosialis. Kalau saya nggak mau lah, sebab kata sosialis itu lalu gampang dijerumusin kepada Marxis gitu. Saya lebih cenderung mengatakan ini ya, ini that is welfare state gitu. Satu kebijakan yang benar-benar harus mewujudkan pemerataan. Pemerataan itu tidak berarti mesti sama kayanya, tidak. Tetapi negara itu menjamin kesejahteraannya. Demikian Kwik Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.